tempat ini. Berhenti sejenak dari pekerjaan kami, dari aktivitas kami yang Tuhan percayakan kepada tiap kami. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan kami juga belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menolong kami untuk boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Allah yang olehnya kami boleh dituntun dalam melakukan setiap kehidupan kami, menjalani hidup kami di hari-hari yang Tuhan percayakan kepada setiap kami masing-masing. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa, baik kepada hamba-Mu yang Tuhan perkenankan menyampaikan firman siang hari ini, maupun kepada setiap saudara yang mendengarkannya. Roh Kudus kiranya membuka setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon pertolongan dari Allah sendiri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom, selamat siang bagi kita semua ya. Selamat bertemu lagi di tahun 2017 dalam ibadah persekutuan oikumene kita di tempat ini. Dan pada siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita renungkan bersama-sama, kita baca secara bergantian. Saya yakin, saya percaya bahwa bagian ini bukan sesuatu yang baru untuk kita baca, bukan sesuatu yang baru untuk kita dengar, apalagi untuk kita renungkan. Ya. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berkali-kali membaca, merenungkan atau mendengar bagian ini dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara baca 13, demikian seterusnya. Nanti ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sama-sama, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Yang berbahagia adalah bukan saja kita yang membaca, yang merenungkan, tapi setiap orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita akan membahas bagaimana suatu kedisiplinan dalam bekerja. Dan di dalam bacaan kita, saya ingin membawa bagian ini ke dalam satu konteks di mana bagaimana kita memahami dari sisi kedisiplinan dalam bekerja. Tentu bagian ini Rasul Paulus nasihatkan atau ingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi pada waktu itu. Bagaimana mereka telah ditebus oleh Kristus, bagaimana mereka telah percaya kepada Injil yang telah diberitakannya. Bagaimana mereka hidup di dalam Injil itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dalam pasal yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-6, Paulus sudah mengingatkan atau menegaskan kepada orang-orang di Filipi bagaimana? Bahwa yang memulai pekerjaan yang baik di antara orang-orang di Filipi bukanlah mereka, bukanlah Paulus sendiri, tetapi Yesus Kristus sendiri yang memulai pekerjaan yang baik di antara kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Sebab itu ia mengatakan akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, yaitu Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Dan ini juga ditekankan kembali dalam ayat yang ke-11, bagaimana Kristus yang terus-menerus mengerjakan sesuatu yang baik di antara mereka, yang penuh dengan buah dan kebenaran atau buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemuliaan Allah, untuk memuji Allah. Oleh sebab itu ketika Paulus, dia menyadari betul bahwa dia tidak selamanya ada bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Dia akan terpisah dari mereka, dan saat ia menuliskan bagian ini, ia sedang berada dalam penjara. Dari dalam penjara ia mengingatkan mereka bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berlaku, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana mereka menjalani hidup keberimanan mereka. Ingat bahwa ketika kita bicara soal pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, Paulus tidak serta-merta hanya mengingatkan mereka untuk ya hidup dalam nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Tidak hanya itu, tapi Paulus juga menyadar ingatkan mereka bagaimana mereka hidup sebagai seorang pekerja Kristen, bagaimana mereka hidup sebagai keluarga Allah, dan itu sangat kental sekali dalam tulisan-tulisan Paulus. Kalau kita baca tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau kita baca tulisan Paulus kepada orang-orang di Tesalonika, kalau kita bicara atau baca surat Paulus kepada Timotius, bagaimana mereka harus hidup, bekerja satu dengan yang lain, bagaimana mereka harus berkarya sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah. Nah, di dalam konteks bagaimana kedisiplinan dalam bekerja, secara implisit memang saya mencoba mencari, ada enggak kata disiplin dalam Alkitab? Secara tertulis memang disiplin tidak ditemukan, tapi makna prinsip disiplin sangat banyak dan sangat kental dalam kebenaran firman Allah. Ya, dan itu sendiri yang ditegaskan atau yang ditekankan oleh Yesus bagaimana seorang pekerja. Atau Yesus sendiri berkata bahwa aku bekerja sampai sekarang. Karena Bapa pun bekerja. Karena itu aku harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku sampai pada kesudahan. Pekerjaanku ialah melakukan kehendak Bapa. Terlalu banyak sebetulnya kalau kita ingin menjelajah satu kebenaran firman Allah dan menemukan prinsip-prinsip hidup disiplin atau kedisiplinan dalam bekerja. Nah, Paulus mengingatkan orang-orang di Filipi supaya apa? Bahwa mereka harus tetap taat, mereka harus tetap patuh, mereka harus tetap teguh, mereka harus tetap tertib dalam kehidupan, bukan saja hidup beriman kepada Kristus Yesus, tapi juga hidup sebagai keluarga Allah, hidup sebagai jemaat Tuhan pada waktu itu. Senantiasa taat, supaya apa? Paulus mengingatkan mereka bahwa di dalam mengerjakan keselamatan, tidak serta mereka, mereka harus merenung dalam gereja, merenung dalam bait Allah atau merenung dalam sinagog. Tapi sebagai orang yang mengerjakan keselamatan, bagaimana mereka menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Bagaimana mereka harus berlaku, bertindak, bertutur, berkata. Mereka harus menjadi model, mereka harus menjadi teladan. Mereka harus menjadi garam dan terang dunia. Dengan demikianlah ketaatan akan menjadi nyata dan jelas dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dengan kata lain bahwa mereka menunjukkan kualitas hidup yang disiplin. Bukan saja dalam hal spiritualitas, tapi juga dalam hal hidup bekerja sehari-hari. Mereka harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Paulus menjelaskan bukan saja waktu Paulus ada bersama-sama dengan mereka, tapi juga waktu Paulus tidak hadir bersama dengan mereka. Waktu Paulus ada di penjara pun mereka harus menunjukkan bagaimana mereka hidup patuh, bagaimana mereka hidup taat, bagaimana mereka hidup disiplin. Karena kalau kita mencari kata disiplin dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari pun diterjemahkan sebagai kepatuhan, ketaatan, ketertiban hidup. Ya. Oleh sebab itu, Paulus sadar betul bahwa mereka harus hidup disiplin, harus hidup taat, harus hidup patuh dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi mereka, yang Tuhan telah berikan bagi mereka, yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka dengan cara hidup disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Dan Paulus sadar betul bahwa kalaupun mereka bisa taat, kalaupun mereka bisa disiplin, kalaupun mereka bisa patuh, itu mereka harus sadar, mereka harus ingat. Bukan kekuatan mereka, bukan kemampuan mereka, bukan karena gagah perkasanya mereka. Paulus menyadar ingatkan mereka, Allah lah yang mengerjakan baik kemauan maupun kerelaan menurut kehendaknya. Oleh sebab itu ketika kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, kita mampu menjadi orang yang baik, mampu menjadi orang yang bisa diteladani dalam pekerjaan, dalam laku, dalam sikap, dalam kata. Tidak perlu kita berbangga diri, tidak perlu kita sombong, tidak perlu kita berbesar hati. Kenapa? Karena kemampuan kita bukan totalitas dari diri kita, tetapi dari Kristus yang mengerjakan, dari Allah yang memampukan itu. Sehingga apa? Tatkala kita mampu menjadi orang yang berdisiplin dalam seluruh kehidupan kita, kita sadar itu bukan karena kekuatan kita semata, tapi karena Kristus yang memberikan kekuatan itu. Sehingga apa? Seringkali ketika kita sudah hidup dalam satu kedisiplinan yang baik, disiplin dalam segala aspek dan bahkan dalam pekerjaan, kalau orang yang sadar betul bahwa Allah yang memampukan dirinya untuk hidup dalam disiplin di pekerjaannya, ia tidak perlu menunggu orang lain melihat. Ia tidak perlu menunggu teman-temannya melihat. Ia tidak perlu menunggu atasannya yang melihat. Ia tidak perlu menunggu pimpinannya melihat. Dan bahkan ia tidak perlu menunggu perintah atau nasihat dari orang lain. Kenapa? Mestinya ia sadar bahwa Yesus Kristus yang telah mengerjakan kemampuan, Yesus Kristus yang telah mengerjakan kedisiplinan di dalam dirinya. Sehingga apa? Ia sadar, ya betul, ia tahu hidupnya, pekerjaannya yang dilakukannya adalah untuk memuliakan Allah. Nah, Paulus menyadar ingatkan mereka dalam bagian yang kita baca tadi. Sehingga apa? Dalam mengerjakan keselamatan, sehingga jelas bukan saja hal-hal spiritual, bukan saja hal doa secara mata tertutup dengan lipat tangan, atau bukan saja sekedar bagaimana mereka membaca, merenungkan firman, tetapi juga bagaimana mereka berlaku hidup, itu jelas sekali dalam ayat yang ke-14 secara praktis. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mungkin ada kecenderungan jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu, mereka hidup dalam sungut-sungut satu di antara lain. Mungkin ada di antara mereka ada yang hidup dalam berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Entah itu dalam hal berjemaat, dalam hal bergereja, atau dalam hal keluarga. Atau mungkin Tuhan terhadap hamba atau hamba terhadap Tuhan. Mungkin saja. Sehingga Paulus menyentuh aspek itu. Sehingga Paulus menyentuh bagian itu untuk dinasehatkan, untuk diingatkan kepada mereka. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan dalam kamu melakukan segala sesuatu. Satu hal yang menyebabkan orang bisa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa? Dalam konteks yang kita bahas, yang kita renungkan, ketidakdisiplinan bisa membuat orang berbantah-bantahan. Ketidakdisiplinan bisa membuat rekan bersungut-sungut. Ketidakdisiplinan dalam hal melakukan pekerjaan bisa membuat sahabat, teman, pimpinan bersungut-sungut. Sehingga tidak heran kalau hidup saya dan saudara, kalau kita dalam konteks pekerjaan tidak menegakkan atau tidak melakukan satu kedisiplinan, ya orang bersungut terhadap kita, orang berbantah-bantahan terhadap kita, orang membicarakan kita, ya tidak heran. Sehingga ketika saya membaca bagian ini, saya merenung juga, ya, oh iya ya. Jangan sampai apa yang saya lakukan juga membuat orang bersungut-sungut terhadap saya misalnya kan. Membuat orang berbantah-bantah terhadap saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita sendiri, kalau saja seseorang telah melakukan kedisiplinan dalam pekerjaan, lalu orang berbantah-bantah terhadap apa yang dia kerjakan, orang bersungut-sungut terhadap apa yang dia lakukan, satu hal. Dan yakinkanlah, pastikanlah bahwa orang yang bersungut-sungut itu bukan orang yang disiplin, misalnya juga bisa demikian. Ya, orang yang berbantah-bantahan ketika orang itu tidak hidup dalam kedisiplinan, ingat, dia tidak suka dengan satu kedisiplinan. Ya, itu seringkali kita alami, misalnya waktu kita dalam proses pembentukan ya. Kalau teman-teman juga pernah mengalami hidup yang namanya hidup berasrama, ya. Kalau pembimbing asramanya, oh kamu disiplin ya, kamu harus lakukan tugas ini, kamu harus kerjakan tugas ini. Waktu pertama dibentuk, berat rasanya, bersungut-sungut ya. Bermata, ini orangnya keras sekali, orang ini tegas sekali gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya bahwa hidup kita, diri kita tidak mau dibentuk, tidak mau didisiplin. Sehingga ketika orang berusaha untuk mendisiplin kita dengan satu cara hidup, dengan satu gaya hidup yang tertib, ada rasa berontakan dalam diri kita. Ada rasa bantah-bantahan, ada rasa menggerutu, ada rasa bersungut-sungut. Ah, gimana sih ini gitu ya. Tapi setelah kita jalani-jalani, oh iya ya. Ada sesuatu hal yang baik, ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Ada sesuatu hal yang bisa kita nikmati. Ternyata benar loh misalnya, pembimbing asrama saya dulu begini. Ternyata benar loh, ibu asrama dulu mengajar begini. Ternyata benar loh, bapak asrama mengajar demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Dan sampai ketidakdisiplinan kita membuat kita menjadi orang yang disungut-sungut oleh orang lain atau dibantah-bantahin oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika saya dan saudara sudah melakukan hidup dalam pola hidup kedisiplinan, dalam konteks yang kita bahas dalam pekerjaan, ya biarkanlah. Ketika orang tidak menyukai, padahal kita disiplin, orang tidak senang, ya mungkin orang merasa gelisah dengan satu kedisiplinan kita, ya enggak apa-apa. Bagi kita yang penting kita sudah hidup dalam kedisiplinan itu. Apalagi ya kalau kita lihat konteks kehidupan, ya tentu bukan hal yang tersembunyi lah ya dalam konteks kehidupan bangsa dan negara, dalam konteks kehidupan pilgub sekarang. Ya orang yang betul-betul menunjukkan satu kedisiplinan hidup, suatu kedisiplinan dalam bekerja memang tidak disukai oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang tidak menyukai pola hidup disiplin, oleh orang-orang yang tidak menyukai pola hidup yang benar, oleh orang-orang yang tidak menyukai pola hidup yang senantiasa bisa dipertanggungjawabkan secara transparansi. Tentu ya, tetapi hal itu tidak menyurutkan panggilan orang percaya untuk hidup dalam kedisiplinan dalam pekerjaan. Nah, Paulus dengan serta-merta menyadarkan juga supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok. Ingat, ya, bagaimana gambaran dunia di sekitar orang percaya, bagaimana gambaran orang-orang di luar anak-anak Allah yang Paulus sebutkan. Ia menyebutkan bahwa kamu hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, angkatan yang sesat. Saya pikir bahwa orang yang disebut sebagai orang yang bengkok hatinya, orang yang sesat pasti, orang yang tidak mau hidup dalam pola hidup disiplin, orang yang tidak mau hidup dalam pola hidup yang taat, orang yang tidak mau hidup dalam pola hidup yang tertib, orang yang tidak mau hidup dalam pola hidup yang patuh. Tetapi sebaliknya, sebagai anak-anak terang, anak-anak yang tak bercela, anak-anak yang telah ditebus oleh Kristus, orang-orang percaya. Sudah seharusnya panggilan hidup orang percaya adalah panggilan hidup untuk hidup tertib. Panggilan hidup untuk hidup taat, panggilan hidup untuk hidup patuh. Dan itu Paulus tegaskan sekali. Sehingga bukan saja kepada Allah, tetapi juga kepada pemerintah. Kepada Tuhan sebagai hamba. Bagaimana berlaku dalam hidup ketaatan, hidup tertib, hidup patuh. Paulus sadar betul dan ia mengingatkan mereka bahwa hidup orang percaya dipanggil menjadi saksi di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Sehingga apa? Bagaimana sebagai seorang pekerja di tengah-tengah orang yang tidak seiman, di tengah-tengah orang yang berbeda agama, berbeda kepercayaan dengan kita. Adakah kita menunjukkan suatu sikap hidup atau suatu gaya hidup di mana kita hidup disiplin? Di mana kita hidup tertib, di mana kita hidup patuh. Atau sebaliknya. Kita tidak menunjukkan model di sana, kita tidak menunjukkan keteladanan di sana. Kita tidak menunjukkan bagaimana pekerja Kristen seharusnya. Sehingga apa? Betul-betul kalau seorang percaya bahwa dia bekerja, dia sadar betul bekerja untuk memuliakan Allah. Seperti di dalam pasal yang pertama ayat 11 bahwa untuk memuliakan Kristus, untuk memuji Kristus. Maka ya, ketika Kristus tempatkan saya dan saudara, ketika Kristus tempatkan kita dimanapun kita berada, harusnya kita menjadi penerang, harusnya kita menjadi cahaya, kita menjadi orang yang bisa diteladani di sana, dilihat di sana, apalagi dalam konteks kehidupan kita sebagai pekerja-pekerja Kristen, sebagai pekerja-pekerja Kristus. Nah, supaya apa? Orang melihat, ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi satu sorotan, menjadi satu yang terlihat jauh, memberikan satu pancaran, memberikan satu penerangan. Wah, hebat ya. Bayangkan, kalau ada seorang benar di tengah-tengah orang yang tidak benar misalnya, apa yang terjadi di sana? Pasti seorang benar ini akan menjadi tatapan banyak orang, akan menjadi sorotan banyak orang. Ada apa dengan dia? Mengapa ia bisa demikian? Dan Paulus rindu jemaat di Filipi memiliki hal yang demikian. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, sebagai orang percaya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok, angkatan yang jahat, angkatan yang sesat, angkatan yang tidak hidup dalam hidup yang bertanggung jawab, angkatan yang hidup di tengah-tengah dunia yang sesat, mereka harus memancarkan sinar, mereka harus bercahaya layaknya bintang di dunia. Satu harapan Paulus, supaya mereka tidak terjatuh, supaya mereka tidak tercemar, supaya mereka tidak terkontaminasi dengan dunia yang jahat itu, berpeganglah pada firman kehidupan itu. Saya pikir bahwa firmanlah yang menuntun orang percaya, orang yang telah ditebus oleh Kristus untuk hidup dalam kedisiplinan itu. Bagaimana tidak? Firman mengajarkan pola hidup yang tertib, firman mengajarkan pola hidup yang benar, firman mengajarkan pola hidup yang taat, firman mengajarkan pola hidup yang patuh. Hanya satu, ketika orang tidak berpegang pada firman, sulit baginya untuk hidup dalam kedisiplinan. Kalau orang tidak hidup dalam firman, sulit baginya untuk hidup dalam kedisiplinan. Ada? Ada. Kalaupun ada, pasti ada motivasi tertentu, ada tujuan tertentu. Karena ada orang di luar Kristen hidupnya dalam pekerjaan, hidup dalam kedisiplinan, tentu. Ya. Tapi orientasi mereka bukan lagi untuk memuliakan Allah. Tapi ketika orang yang berpegang pada firman, orang yang telah diterangi oleh firman, orang yang telah hidup dalam firman dan bergantung pada firman, ia hidup dalam kedisiplinan bukan karena sesuatu yang akan dia dapatkan, karena sesuatu yang telah dia alami, yaitu Kristus itu. Sehingga menjadikan dia seorang yang berlaku disiplin dalam pekerjaan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang ketika seorang anak muda melamar pekerjaan, melamar kemana-mana, belum mendapatkan panggilan, suatu ketika ia masuki area perkantoran dengan menggunakan motor, tanpa sengaja seorang anak muda ini nyenggol sebuah mobil mewah, mobil BMW. Waktu yang lihat, wah, pecah kaca lampu mobil yang ia senggol. Ia merenung, ia berpikir, apa yang harus ia lakukan? Menggantinya, ia tidak punya uang, melarikan diri, salah satu cara yang terbaik, karena enggak ada orang yang melihat, enggak ada orang yang mengetahui. Namun nuraninya berkata, tidak baik kalau saya melarikan diri. Saya sudah terbiasa, diajar oleh orang tua, diajar oleh keluarga, untuk hidup bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Hidup dalam disiplin. Lalu sang anak muda ini berusaha untuk mencari siapa pemilik mobil yang ia tabrak, yang ia senggol. ketika ia menemukan seorang pemilik mobil yang mewah. Ia berkata dengan hati yang tentu takut, gentar, dengan berkata, "Maaf, saya telah menyenggol mobil Bapak." Dan lampu bagian belakang pecah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mengganti, saya enggak bisa, saya enggak punya uang. Sementara saya masih mencari pekerjaan. Saya serahkan kepada Bapak apa yang ingin Bapak ingin lakukan terhadap saya. Singkat cerita, seorang pemilik mobil itu kemudian menjadikan dia seorang karyawan. Seorang pemilik mobil mewah itu memanggil dia, menjadikan dia seorang karyawan. Dan dalam perjalanan kehidupan seorang anak muda itu, ketika ia dipanggil oleh bos, dia dijadikan karyawan oleh bos. Seorang pimpinan atau seorang kaya ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang anak muda yang mencari pekerjaan. Ia menjadi seorang yang bisa bekerja dan diberi tanggung jawab yang besar oleh seorang yang tadinya sebetulnya bisa menjadi malapetaka bagi dia karena telah merusak mobilnya. Justru sebaliknya mempertemukannya dengan satu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang indah, dan dia bisa hidup dari pekerjaan itu. Pola hidup disiplin memang tidak mudah untuk dibangun, memang tidak mudah untuk diciptakan, tetapi melalui suatu proses yang panjang, melalui suatu proses yang berat. Dan bagi saya dan saudara tentu, ya, kedisiplinan seringkali kita dapatkan dari masa kecil kita, dari masa anak-anak kita. Kita ditanam, diajar, dididik bagaimana pola hidup disiplin. Kita diajar, ditanamkan, didorong bagaimana supaya menjadi anak-anak yang hidup dalam kedisiplinan. Dan itu tidak cukup. Karena itu, kedisiplinan timbul terus-menerus. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seorang pekerja yang disiplin? Sadarlah, pernahkah kita disiplin dari anak-anak? Kalau pernah, mari hidupkan kembali. Pernahkah kita disiplin waktu masa pendidikan? Pernah. Kalau pernah, mari hidupkan kembali. Pernahkah kita hidup dalam kehidupan disiplin, dibentuk disiplin di lingkungan di mana kita berada? Pernah. Mari hidupkan kembali. Menghidupkan kedisiplinan dalam dunia pekerjaan, ya, tidak serta-merta sekarang, tapi mari kita ingat, seraya ada kemauan diri untuk hidup dalam kedisiplinan ketika kita bekerja. Meski ada tantangan, ada godaan, ada peluang untuk kita hidup tidak disiplin, tapi sadarlah kita bahwa tantangan, pencobaan, godaan untuk kita hidup tidak disiplin itu sangat besar sekali dimanapun kita berada. Contoh, kedisiplinan hal-hal yang memang sangat ditekankan dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa natur manusia adalah natur yang tidak mau hidup disiplin setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Natur manusia adalah natur yang mau hidup semaunya gue, semaunya saja, semaunya aku, terserah aku. Gak mau terikat pada sebuah peraturan, gak mau terikat pada sebuah undang-undang, gak mau terikat pada aturan-aturan yang ada. Karena itu perlunya kedisiplinan. Supaya apa? Supaya kita hidup teratur, mengikuti apa yang berlaku dalam satu instansi, dalam satu perusahaan, dalam satu dunia kerja di mana kita ada. Tentu bicara soal kedisiplinan dalam bekerja, ya, tiap-tiap kantor, tiap-tiap usaha atau tiap perusahaan punya aturannya masing-masing. Tapi ketika kita masuk ke dalam satu perusahaan itu, masuk ke dalam satu lembaga tertentu, masuk ke dalam satu instansi tertentu, mau tidak mau, ya, kita mesti menuruti apa yang ditentukan di sana, menuruti apa yang berlaku di sana. Terkecuali, ya, kita perlu berkoordinasi dengan pemilik, dengan yang punya, dengan yang berkuasa, sehingga apa? Oh iya, Hal ini sangat penting bahwa mengapa perlunya kedisiplinan dalam pekerjaan. Paling tidak, dengan kedisiplinan dalam pekerjaan, maka segala sesuatu akan bisa dilakukan dengan baik, segala sesuatu akan bisa dilakukan dengan benar, segala sesuatu akan bisa dilakukan dengan maksimal, segala sesuatu bisa dilakukan dengan hasil yang memuaskan. Ketika kita memiliki suatu pola hidup atau menerapkan pola kedisiplinan dalam bekerja. Bayangkan, kalau dalam satu perusahaan tidak ada disiplin, tidak ada peraturan di sana. Datang, sesuka hati semua misalnya ya. Pulang, sesuka hati. Melakukan tugas, sesuka hati. Tanpa adanya kedisiplinan, apa yang terjadi? Bukankah akan menjadi hancur, akan menjadi berantakan, akan menjadi semraut perusahaan itu. Tapi kita diberi tuntut, diberi hak, diberi tanggung jawab untuk hidup dalam kedisiplinan. Dalam hal apa tentu kita mesti disiplin? Banyak hal. Ya. Kedisiplinan tidak hanya menyangkut waktu, mungkin orang akan berpikir ya disiplin dalam pekerjaan. Kedisiplinan dalam pekerjaan bicara soal waktu tentu betul, tidak salah. Tapi bukan itu satu-satunya. Ya, bukan itu satu-satunya, tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Memang waktu perlu diperhatikan dalam kita menegakkan, menjalankan kedisiplinan dalam pekerjaan. Kalau saja waktu yang ditentukan, waktu yang diberikan, yang bisa dilihat, yang bisa diatur, kita tidak menggambarkan, mencerminkan bagaimana kehidupan kedisiplinan sebagai seorang pekerja Kristen di sana. Bagaimana mungkin hal-hal yang lain yang tidak bisa diatur, yang sulit diatur secara bersama. Sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang yang pernah sekolah juga, kita tentu ingat ya, sekolah masuk jam segini, pulang jam segini. Dalam keluarga, dalam rumah tangga juga waktu kita sudah besar, bermain. Main pulang jam segini. Main bolehnya sejam segini. Lewat itu gak boleh lagi. Harus pulang. Keteraturan atau kedisiplinan dalam hal waktu tentu sangat penting. Kenapa? Bukan saja menyangkut apa yang akan kita terima. Wah, kalau saya gak masuk tepat, kalau saya gak masuk terus-menerus, misalnya ada pemotongan, bukan soal itu saja sih saya pikir. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kita bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Kedisiplinan, bukan hanya soal waktu, tapi juga kedisiplinan dalam hal relasi. Ketika kita bicara soal dunia pekerjaan, kita bicara soal relasi antara teman, relasi antara sahabat, relasi antara rekan sekerja. Kalau tidak ada disiplin dalam relasi, apa yang akan terjadi? Saya pikir ini seringkali tidak diperhatikan, seringkali diabaikan oleh orang. Ketika tidak menjaga relasi dalam disiplin dalam dunia kerja. Bayangkan seorang pembisnis besar, ketika ia tidak menjaga relasi dengan secara baik, dengan secara taat, dengan secara patuh, dengan secara tertib, ia akan bisa kehilangan klien, ia bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada dalam satu tempat, ada dalam satu gedung yang bersama, relasi satu dengan yang lain. Harus diperhatikan juga, perlu ada disiplin relasi. Disiplin bukan hanya soal waktu, bukan hanya soal relasi, tapi juga disiplin dalam hal komunikasi. Saya pikir menjadi satu yang sangat penting. Bagaimana disiplin, kedisiplinan dunia kerja? Ya tentu ada kedisiplinan dalam hal bicara, kedisiplinan dalam hal berkata, kedisiplinan dalam hal berkomunikasi. Mau tidak mau, sehingga apa? Kita terus-menerus belajar, iya bagaimana berkomunikasi, bagaimana berbicara, bagaimana bertutur kata. Saya pikir ini perlu, ini sepele tapi penting. ini kecil, tapi mesti harus diperhatikan. Sehingga apa? Betul-betul seluruh aspek dalam kehidupan kita, tatkala kita di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kantor, di lingkungan di mana kita berada, orang akan bisa melihat, orang akan bisa menilai, dan orang akan bisa mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dari kehidupan kita. Apalagi tatkala kita berada di lingkungan orang-orang yang mungkin beda kepercayaan dengan kita. Bagaimana mereka akan melihat, oh ternyata orang Kristen seperti ini ya. Ternyata orang Kristen seperti ini toh. Saya pikir banyak hal yang perlu kita perhatikan, bahkan disiplin dalam hal sikap, disiplin dalam hal karakter ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga apa? Ketika seseorang ya yang bekerja dan mampu menerapkan satu kehidupan yang disiplin dalam dirinya, disiplin dari dirinya, pasti tidak ada persoalan dengan waktu, tidak ada persoalan dengan komunikasi, tidak ada persoalan dengan relasi di sana. Kalau memang betul-betul ia menyadari bagaimana panggilan hidupnya sebagai seorang pekerja Kristen. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, lagi-lagi disiplin bukan hal yang mudah. Saya pun terus belajar mendisiplin diri dalam banyak hal. Mendisiplin diri dalam menyelesaikan tugas. Mendisiplin diri dalam berkomunikasi. Mendisiplin diri dalam relasi. Seringkali saya mikir, wah, berkomunikasi dengan orang yang lebih dari kita, kira-kira diterima enggak ya? Disambut enggak ya? Wah, itu bukan hal yang mudah. Berkomunikasi dengan orang yang tua dari kita, berkomunikasi dengan orang yang lebih penting daripada kita. Ih, bagaimana ya? Seperti apa ya? Itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana kita merenung, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berlaku. Sehingga Paulus betul-betul mencerminkan atau mengajarkan kepada orang-orang di Filipi pada waktu itu bagaimana mereka hidup. Tatkala mereka hidup sebagai umat Allah, hidup sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang berpegang pada firman kehidupan. Sehingga apa? Jangan sampai percuma kita telah berlomba, percuma kita telah bersusah-susah, percuma kita telah berjerih payah, percuma kita telah berjerih lelah. Bukan karena pada suatu waktu tidak dihargai oleh orang lain, bukan. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan yang adalah untuk kemuliaan Allah ternyata pada akhirnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan oleh Allah. Tidak diperhitungkan oleh Kristus. Kenapa? Percuma. Karena engkau bukan melayani aku. Engkau bekerja bukan bekerja untuk aku. Engkau bekerja hanya untuk dirimu. Engkau bekerja bukan untuk memuliakan aku, tapi engkau bekerja untuk kemuliaan dirimu. Engkau bekerja bukan karena engkau ingin memuji aku, tapi engkau bekerja karena engkau ingin mengisi perutmu. Berbahaya bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ya, ini bagian yang saya akan sharingkan satu hal saya menutup bagian ini. Ya, ada beberapa anak yang memang kami tampung di rumah supaya mereka yang selama ini kami mau bawa mereka maju, mereka bertumbuh, mereka mau kuliah, mereka mau benar-benar. Tapi ketika mereka tidak hidup dalam ketertiban, dalam kedisiplinan, ya, itu siswa kami dari Putus Sibau dulu yang dulu mau kuliah tapi ternyata anaknya plin-plan dan sebagainya. Ya udah. Yang seharusnya juga dia katanya mau, ya udah ikut kami untuk jaga di Fadandeo. Tapi pada akhirnya antara plin-plan, saya mau melamar ke pekerjaan lain. Saya nunggu panggilan saya. Sampai pada akhirnya hari ini saya putuskan. Sudah sekian lama. Sekarang karena kamu tidak bersikap konsisten, ya, plin-plan, hari ini saya putuskan, saya kasih tempo waktu kamu untuk tinggal di rumah, cari pekerjaan, kalau tidak pulang ke Kalimantan. Saya tidak ingin bagaimana hidup membimbing orang, menolong orang yang sebetulnya harusnya ditolong, Tapi yang ditolong tidak merasa ditolong dan tidak mau untuk ditolong lebih baik. Saya katakan sampai hari Jumat, kalau tidak kamu pulang aja. Ya. Sehingga apa? Ada suatu hidup memang kita harus mengambil satu keputusan, menegakkan, menerapkan suatu sikap hidup disiplin. Anugerah Allah mahal, tapi jangan bermain-main dengan anugerah Allah yang Allah berikan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melayani, mahal. Karena itu, mari kita bersama-sama bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan anugerahkan, dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pekerja Kristen, sebagai seorang anak-anak Kristus, murid-murid Kristus, marilah kita memiliki pola hidup kedisiplinan dalam bekerja. Dimanapun kita berada, kapanpun, mari. Memang tidak mudah, tapi terus belajar. Ya, saya pikir ini menjadi satu perenungan singkat bagi kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita tunduk.